kejarlah, tangkaplah angin, kejarlah bila engkau mampu. Tapi belum tentu ku mau. Melihat, melihat, memandang kamu yang selalu pendampingmu tiap hari hidup bahagia bersama. Apa betul? Ya, ya, ya. Ah, yang betul? Ya, ya, ya. Mana mungkin? Ya, ya, ya. Percaya, bongkar semua. Raja, permaisuri, pendampingmu.